manja pananggo. Halo saudara-saudaraku, insyaallah warga Demak semuanya. Apa cita di wong sutro tak melani kanti tekan pati tresno ku mung kanggo sira kusumo bego sing merahati awan bengi rapi sole aku rengerti bisa nyanding kelirangmu. Apa dadi wong sutro